segar telah tumbuh. Tetapi hujan luruh di situ jantungku berdegup lama tak tentu. Senyawa alir sungai berliku. Sekian lama terbiasa udara bertumpah mengecap manisnya luka. Kau usik tiba-tiba musim semi datang. Satu jiwa.